Anggir padukuhan, kapaminggir padukuhan, iye padukuhan. Di mana angin ti mana iye ti tunggu di pagunungan ti lebat di padataran di paminggir di padesan di padesan kemana angin kemana kakuring ngajak membara ngajak membara nuhayang sabar kapaminggir padukuhan, kapaminggir.